kenangan. Jujurku berkata di hati betapa aku cinta kepadamu. Aku sayang padamu. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Jujurku berkata di hati betapa aku cinta kepadamu. Aku sayang. Thank you.